Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di suasana Idul Fitri yang masih membekas dan lepas dari Ramadan belum 6 hari 7 hari, kita bisa memulai kajian, dan bukan suatu yang aib. Wong riyo kok ngaji ya. Karena hari ini pun petani sudah kembali ke ladangnya, peternak sudah mencari rumput untuk sapi dan wedhusnya. Apa aibnya pemburu surga kembali ke masjid-masjid untuk mencari ilmu? Nah, judul kali ini, kajian ini sebetulnya cuplikan dari buku saya ini, cukup tebal, buku putih Ahli Sunnah. Yakin tidak akan tuntas, maka saya akan sampaikan sekedar untuk memberikan pertama pembuka Bapak Ibu untuk masuk ke kitab ini dan membaca. Kedua, gambaran Ahli Sunnah di akhir zaman, terutama kaum muslimin yang ingin komitmen terhadap dinul Islam. Di tengah derasnya penyimpangan agama, di tengah beratnya menghadapi gerakan masif penyesatan, muncul dengan mudah sekali syirik dan bid'ah di tengah kita, maka mendakwahkan dakwah Ahli Sunnah semakin perih. Yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya itu seperti memegang bara api. Hadirin sekalian, Rasulullah dulu diutus di tengah umat yang hanya memiliki satu prinsip, yaitu ta'assub membabi buta terhadap tradisi peninggalan ular-ular nenek moyang dan ajaran yang telah ditinggalkan oleh mereka. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Subih, sungguh kami telah menemukan nenek moyang kami di atas kebenaran. Udah gak apa ngepaten tuh pak, ummah udah selesai, final mau diapain, tuh tadi ummah. Wa inna ala asarihim muqtadun, Ada dua ayat ini berdampingan. Yang pertama sama teksnya, tetapi yang awal muhtadun, yang kedua muqtadun. Dengan ajaran mereka itu kita mendapatkan petunjuk, dan dengan ajaran mereka itu kita mengikuti. Suatu kondisi yang sulit, orang sesat merasa benar, orang tidak benar merasa benar, di atas penyimpangan ngaku hidayah, nggak gampang. Tidak gampangnya mengetuk kesadaran. Makanya dari salian, taubat itu kan landasannya dua. Orang itu baru masuk pintunya. Landasan yang pertama, mengakui kesalahannya itu salah. Ini asas. Ya gak ubahnya seperti orang mau berobat, Pak, Bu. Mau berobat gimana ceritanya? Gak merasa sakit. Apalagi merasa sehat. Loh, saya ini sehat dong, Mas. Padahal udah kropos. Yang keduanya adalah tekad kuat untuk meninggalkan keburukan itu. Nah, ini sulit. Kalau dia sudah prinsip wa inna ala atharihim muhtajun, kami terhadap peninggalan itu telah mendapatkan petunjuk. Rasulullah tidak minder. Rasulullah tidak lembek, dan Rasulullah SAW juga tidak mengalami putus asa. Padahal ini salian kejahilian yang dihadapi oleh Rasulullah, kejahilian yang kolosal, yang digambarkan di dalam satu dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Ketika itu Rasulullah mengutus sekelompok kaum muslimin karena tekanan dan penindasan di Mekah oleh kaum kufar Quraisy, disuruh untuk hijrah ke Habasyah, yaitu Afrika. Rajanya Nasrani tapi terkenal adil, terkenal bijak dari masa ke masa. Akhirnya Rasulullah mengarahkan ke sana berharap agar tidak dizalimi. Dan memang betul. Namun hadirin sekalian, di tengah hijrah yang sudah kepepet, Pak, coba bayangkan. Inilah godaan dakwah. Jadi beragama itu jangan menganggap langsung. Enggak mungkin. Wong Imam Ahmad saja ketika saat dikeluhin oleh anaknya, wahai bapakku, kapan kita ini istirahat dari hiruk pikuknya fitnah beragama. Apa kata beliau? Wahai anakku, kita tidak akan istirahat sebelum kaki kanan kita nginjak pelataran surga. Enggak bisa. Wong iblis itu sudah sumpah kok, Pak. Sumpahnya, demi izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam selagi hayat dikandung badan. Tapi dijawab oleh Allah, bi'izzati wa jalali, dengan izzahku dan keagunganku, aku akan ampunin terus selagi mereka istighfar. Artinya, wa kadzalika ja'alna likulli ummat likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah saya jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan jin dan manusia. Loh, kita itu kalau enggak luput dimusuhi setan jin, setan manusia, ya, Pak. Itu. Setan jin diam, setan manusia mulai kumat. Ya. Setan manusia diam, setan jin mulai terus. Lo, kita tidur aja digoda kok. Antum gak percaya? Setan ini tidak membiarkan kita sampai kita tidur. dimasukkan mimpi-mimpi buruk, itu bagian dari apa? Godaan. Enggak tinggal diam. Mana mungkin seorang mukmin yang merindukan surga nyantai? Enggak mungkin. Sementara jam terbangnya iblis itu hebat. Pak, kita itu kalau musuhan sama iblis itu mungkin pertandingan Manchester United sama Lamongan gitu. Persiapan sampai dilebut sampai jungkir balik tetap enggak menang. Karena nendang bola enggak ada kipernya aja enggak masuk. Kita persiapan tiap hari untuk menghadapi pertandingan itu tipis menangnya, apalagi leha-leha nyantai-nyantai. Ini. Namun ironisnya Pak, di zaman akhir ini banyak orang tidak menganggap setan itu musuhnya. Loh, aneh Pak. Loh, orang yang tahu setan itu musuh aja kalah Pak, apalagi ini gak ngerti setan itu musuhku. Loh, apa enggak tumbang bolak-balik itu? Alam a'had ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam an la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, sungguh dia itu musuhmu paling nyata. Dan Allah ketika menyebutkan musuh iblis selalu diembel-embeli mubin. Cek antum kalau enggak percaya, sebelum Al-Qur'an. Cek. Ketika Allah menyebutkan musuh aduun, bukan hanya sekedar adu, diembel-embeli Allah apa? Selalu mubin. Pirenge, kenapa? Karena bentuknya enggak ada, godaannya nyata. Enggak repot itu, Pak. Sampean pernah ngelus iblis? Loh, ketemu? Enggak. Weruh foto nih? Enggak. Ya, ketemu enggak. Megang enggak. Foto enggak. Tapi godaannya nyata. Makanya peringatan Allah dipertegas. Supaya melek, supaya sadar. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bentuk kejahilan ceritanya gini. Sudah menjauh Pak, ini hijrah ke Habasyah ini kan sudah mentok. Ternyata subhanallah, musuh-musuh dari kufar Quraisy tidak membiarkan mereka itu ternyata aman di negeri yang sudah masya Allah jauh, ibaratnya manusia dibuang kok Pak. Ibaratnya sampai dikasih rumah di tempat terpencil, tempat buang anaknya jin. Dia kok orang itu tinggal di sana aja enggak minat. Ini masih dikejar. Datanglah Amr bin As ketika itu masih kafir bersama beberapa orang kufar Quraisy. Usul dan membuat satu fitnah kepada Raja Najasyi. Wahai tuan, mereka-mereka ini adalah murtad dari agama nenek moyang kita. Mereka membuat onar dengan agama baru. Oh, masya Allah Pak. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini fakta jungkir balik yang dilakukan, opini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan setan, jin dan manusia dari masa ke masa. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib adu argumen. Ayuhal Malik, ya, wahai tuan raja, inna kunna qauman ahla jahiliyah. Sungguh kami dulu itu kaum ahli jahiliyah. Na'budul asnam, menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, memakan bangkai. Itu yang juga setelah dikasih ini masih juga, wahai tuan raja, dia itu sebetulnya membuat fitnah besar di agama kalian. di agama tuan raja. Kenapa? Dia menganggap Isa itu adalah nabi, bukan anak Tuhan. Oh, dia pengen dengan cara itu mendapatkan pembenaran, dukungan dari Najasyi, yang dimana keyakinan Kristen ketiga itu sudah mulai ada yang mengatakan Isa itu Tuhan bukan nabi. Tapi kenyataannya, keyakinannya Najasyi mengatakan Tuhan Allah dan Muhammad ini apa, Isa adalah nabi. Setelah itu dibacakan surat Maryam secara lengkap. Lanjut. Ini ciri jahiliyah. Menyembah berhala. Dan sekarang ada ini sekali, penyembahan berhala sekarang cukup variatif dan cukup modern, sehingga banyak orang yang enggak ngeh, dikiranya yang syirik itu cuma nyembah arca. Ya enggak ada, Pak. Mana ada orang kanan kiri kita nyembah arca. Arcanya siapa? Sampai di Bali itu saja hanya formalitas kok. Ya. Syirik yang sekarang ini menimpa umat ini adalah syirik yang menimpa pada kaumnya Nabi Nuh, yaitu penyembahan terhadap orang-orang soleh yang ada di kuburan. Persis. Wa na'kulul maitah, makan bangkai. Babi kita makan. Ular kita sate. Terus apa nih? Anjing di bacem. Terus apa nih? Iya, kodok digoreng. Iya, rika-rika. Wes. Persis. Kalau zaman dulu masih mendingan, Pak. Mereka itu kalau pengen daging unta, eman untanya enggak mati, punu etok dituiris. Nah, nanti bekas irisnya itu diobatin lagi supaya sembuh, tumbuh lagi. Ini dimakan. Tapi masih mendingan unta. Sekarang subhanallah, kedek dimangan, ulo dipangan. Itu masya Allah. Anehnya ngomongnya, Mas, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Loh, saya tanya, Pak, buah-buahan ini banyakkan yang halal apa yang haram? Loh, apa yang haram? Gak ada. Cuman satu buah yang haram, buah simalakama. Semua halal kok. Kok kita persulit? Waduh, Mas, nyari yang halal aja susah. Nah, itu persis sama mereka. Nah, kulul maitah, makan daging bangkai, ya. Wa natil fawahish, kita datangi kekejian perzinaan. Bahkan Pak, masih mendingan zaman jahiliyah dulu, zina itu hanya dilakukan oleh budak. Aib. Kaum bangsawan zina dulu aib. Karena dia bisa nikah 10, 13, 20. Oh, bisa. Tuh sekarang, bismillah. Ini apa, Mas? Kok Cleo kayak Banyuwangi ini? Oke. Kata Rasulullah, umat ini akan hancur kalau sudah datang tiga perkara. Apa? Idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian sudah didominasi orang kedongan di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang orang kecil-kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Allah Akbar. Dan ini ternyata sepaket, Pak. Kalau sudah yang gede tukang zina, kekuasaan dipegang orang-orang yang enggak profesional, yang muncul ulama-ulama palsu. Subhanallah. Ruwaidah. Ngerti pernah hadis Ruwaidah, eh? Itu sepaket. Paket. Ya. Yeah. Makanya ulama, orang-orang yang profesor, doktor itu enggak kepake. Nah, itu enggak sekolah iso dadi kok, Mas. Enggak usah sekolah, Mas. Susah-susah mahal. Nah. Iya. Untuk apa sekolah? Ijazah bisa dibeli. Terus ulama, ketika sekarang yang muncul manusia-manusia buruk, butuhnya itu ulama-ulama yang bisa nyimpang-nyimpangi fatwa. Kalau ulama-ulama yang konsisten, wah ini nyusahin kita, Pak. Wah ini keras, ini terlalu apa nih? Kaku apa? Radikal. Dikit-dikit, wah ini ulama yang enggak fleksibel. Wah. Lalu sekarang contoh aja. Ketika sekarang orang-orang sudah mulai senang kejahilan daripada ilmu, salat tarawih, senangnya yang lama apa yang cepat? Ya. Subhanallah. Oh, jangankan salat tarawih pakai Al-Baqarah, Pak. Diimamin pakai lam yakunil aja udah diprotes. Protes. Protesnya batuk-batuk. Subhanallah. Itu imam belum turun ruku sujud, makmum sudah turun geruduk-geruduk. Ya apa dah ini? Nih. Itu senangnya. Gitu. Orang langsung DKM-nya diprotes, Pak. Tolong, Pak. Ini imam seperti ini jangan diundang lagi, Pak. Loh, kenapa, Pak? Waduh, Pak, udah enggak profesional banget, Pak. Ditanya, "Lah profesionalnya gimana?" Loh, Pak, apa saja kalau profesional kan cepat tuh, Pak. Lihat aja. Ahli komputer yang profesional, cepat enggak? Cepat. Naik mobil profesional, cepat enggak? Cepat. Ya Allah. Pengennya yang racing. 21 rakaat 10 menit. Gaya sholati junal-junil, jenajerit, gebek-gebek, mencolot. Itu yang disenangi. Ya Allah. Udah hancur. Kalau sudah kekejian didominasi orang gedongan diantara kalian, yang muncul kekuasaan dipegang orang kecilan diantara kalian, yang muncul ilmu dipegang orang hinaan diantara kalian. Padahal Rasulullah mengatakan man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang nanggungnya yang beri fatwa. Sekarang enggak ada, Pak. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ditunjukkan orang yang digunting lidahnya. Ketika tumbuh lagi, gunting lagi. Siapa mereka? Mereka-mereka yang khutbah berbicara tidak mengamalkan ilmunya, mengamalkan suatu yang tidak ada ilmunya. Ini yang terjadi. Sing jenenge jare wong Jawa wolak wali zaman. Sing bodho ngeminter, sing pinter dibodohi. Sekarang kan lucu, Pak. Orang kebanyakan itu loh, diminta susah, ditipu gampang. Itu fakta enggak? Gimana? Wong Lamongan. Setuju enggak nih? Iya. Diminta sedekah sulit. Ditipu gampang. Sampai miliaran. Lah contoh aja, diminta infak susah, ditipu gampang. Wah, dipasi alasan, Pak. Insyaallah sebentar lagi kita akan mengeluarkan harta karun Wali Songo yang ada di Bank Swiss. Wah. Seneng. Wah, iya, Pak. Iya. Itu mas sampai triliunan. Padahal Bank Swiss itu berdiri kapan? Wali Songo itu kapan? Wis enggak mikir. Namanya aja orang awam enggak mikir. Wong Wali Songo itu era abad 15-an. Bank Swiss itu baru berdiri abad 18. Lah ya enggak ketemu. Iya toh? Udah nanti, Pak. Kalau ini uang cair, kita gunakan untuk bangun pesantren dan masjid-masjid. Tapi syaratnya jenengan harus bikin proposal dulu. Satu proposal cuman ada biaya administrasi 1 juta. Ya 1 juta ini harta karunnya Wali Songo. Lekali 1000 proposal, Biro. Iya 1M. Nanti dapat 1M, 2M dicoplek 300 buat bangun masjid. Bener tuh mas. Lihat tuh buktinya tuh. Di daerah pojok itu jadikan masjidnya. Itu sudah cair sebagian. Ditipu gampang. Nek diminta susah. Kau tak lewat masjid itu meremok. Dan masya Allah prinsipnya orang Islam itu bagus. Kalau infak itu dicari duit di dompet yang paling kecil. Ya ujung-ujungnya pedang pati murah sih metu. Pedang pati murah sekarang gak enak ya. Itu Allahu Akbar. Nah kembali lagi. Jam berapa Pak? Masih ada waktu gak? Oh masih lama. Mana ini tadi ayyuhal malik. Waktu loh jangan kehapus belum selesai lagi hilang pun ya hilang juga. Jadi di sekalian kita lanjutkan bahwa naqtil wawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwa. Ciri-ciri dia kita putuskan silaturahmi dan kita berbuat buruk kepada tetangga. Dan sekarang masya Allah kadang orang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Dan bahkan karena gara-gara sepele, gara-gara mangkok pecah itu iso, enggak sapa-sapaan, itu mangkok pecah. Apalagi warisan, ya, masya Allah, ya. Ini jadi kehidupan kita sekarang ini tidak ubah. Wanak ta'ul arham, gampang sekali putus silaturahmi. Padahal Rasulullah memberikan satu ponis, la yadkhulul jannata qati, tidak akan bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Wanusiul jiwar, kita berbuat buruk kepada tetangga. Summa ba'asallahu ilayna rasulan, kemudian Allah mengutus kepada kami seorang utusan. Na'rifu nasabahu, kita kenal nasabnya. Wasidqahu, kejujurannya. Wa amanatahu, amanahnya. Wa iffahu, dan kebersihannya. Ini ciri Nabi Pak. Kalau enggak seperti ini bukan Nabi. Wada'ana ila ibadatillahi wahdah, dan mengajak kami untuk menyembah kepada Allah saja. Wa tarki ma yu'bad min dunillah min al-ahjari wal asnam, dan meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah dari bebatuan dan apa namanya berhala. Ini Pak, sekarang ini orang untuk ke arah sana itu sulit ya. Hamba sekarang ini mengandung unsur syirik, sabuk. Nah, tadi saya beli sabuk di Lamongan karena dari Mekah enggak bawa sabuk. Sabuk itu ya ada di tengahnya itu selerekan. Oh, ternyata ini wadahnya jimat. Sabuk aja sudah disetel dari pabrik ya. Udah, masyaallah. Apa yang tidak bisa menjadi Tuhan sekarang? Subhanallah. Ada ayam aneh lahir kakinya tiga jadi Tuhan. Iya. Pedus apalagi lahir kaki lima jadi Tuhan. Sampai masya Allah bunga bangkai diambil airnya jadi Tuhan. Iya kan? Dan dimintai pertolongan, dimintai berbagai macam hajat, keberkahan, kan itu Tuhan Pak. Ya? Yang menyelamatkan kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kita Allah. Yang mematikan, yang menghidupkan Allah. Kenapa kita minta kepada yang lain? Wa amarana bisidqil hadis, dan merintahkan kita untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Wah, ini. Wal kaffi anil maharim, dan menahan dari hal-hal yang diharamkan. Oh, wa nahana, dan melarang kami. Ya. Melarang kami untuk berbicara dusta, memutuskan silaturahmi, berbuat buruk kepada tetangga, membuat saksi palsu. Ini yang dilarang. Dan memakan harta anak yatim. Kemudian setelah itu kaum kami mencoba untuk mengembalikan kami kepada agama mereka itu yang syirik tadi. Oh, Raja Najasyi melek keadilannya. Oh iya, ini yang benar kamu, yang salah dia. Udah, kamu pulang. Amr bin As, silakan Anda tinggal bersama kami, sama dengan rakyat kami, mendapatkan perlindungan sama dengan rakyat kami. Oh, Masya Allah, itu Pak Andi. Siapa bilang Islam itu ekstrim? Siapa bilang Islam itu gak kenal toleran? Cuman toleran itu ada tempatnya. Toleran itu ada wadahnya, ada wilayahnya. Lakum dinukum waliyadin, itu ada tempatnya. Lana amaluna, ada tempatnya. Dan ketika kita mu'amalah juga ada tempatnya. Masing-masing harus proporsional. Itu aja. Itu kan sekarang dicampur aduk ya. Ya gara-gara sekarang muncul Islam, ya macam-macam ada Islam liberal, ya terus liberal kawin sama Syiah, anaknya Islam Nusantara, itu. Jadi Islam Nusantara itu hasil mut'ah Islam liberal sama Islam Syiah, anaknya apa? Nusantara, itu. Sehingga akhirnya hal-hal yang seperti ini, Masya Allah. Apalagi pengajaran agama ini semakin minim. Dikai pengajaran sing bener malah dimusuhi. Dikasih pengajaran yang jelas malah dibikin supaya gak jelas. Ya, akhirnya apa? Hancur. Jadi orang-orang yang sekarang ini punya hati sakit itu Pak, gak mau kebenaran itu dijelaskan. Kalau jelas pun dibikin supaya gak jelas, gimana caranya? Itu cirinya. Makanya bentuk penjelasan apapun itu selalu dimunculkan syubhat. Kalau jelas pun di stop supaya gak menjelaskan. Itu kan habis. Oke. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW menegakkan Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Allahus samad. Qul a'udhu birabbil falak. Qul a'udhu birabbin nas. La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegasnya mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jihad itu sarana. Jihad itu hanya sekedar media. Tujuan utama adalah mengembalikan ibadah kepada Allah. Dan itu hak Allah. Yang diwajibkan kepada seluruh nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Ada yang kena, ada yang enggak. Ya hak masing-masing. Faman syaa falyumin, kata Allah dalam surat Al-Kahfi, Al-Kahfi al-haqqu min rabbik, ya, min rabbikum. Faman syaa falyumin, faman syaa falyakfur. Udah. Siapa yang ingin iman silakan, yang kafir silakan, tapi nabi itu hanya jelasin. Makanya lihat Pak, Nabi Yasin. Bapak rata-rata apal Yasin enggak? Ya. Surat Yasin itu menjelaskan Nabi Yasin diutus dua, didustakan tambah Allah, utusan satu lagi tiga. itu pun masih didustakan. Hebatnya Pak, Nabi tiga ini pengikutnya satu. Oh, banyak kan nabinya apa pengikutnya ini? Oh itu. Apa kata Allah? Wa dhrib lahum masalan ashabal qarya idh ja'aha al mursalun idh arsalna ilayhim usnayn fakadhdhabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. Coba diutus dua, didustakan tambah satu. Apa tanggapan mereka, Bu? Pak, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami-kami ini sial karena kedatangan kalian. Duh, sialan loh. Gitu, Pak. Sialan. Sialan loh. Kira-kira loh, cuti jadi gak jalan. Ini jadi gak bebas, ini jadi gak gitu. Yang disalahkan nabinya, yang disalahkan ustadznya. Gitu. Orang itu memang gampang nyalahkan agama, gampang nyalahkan ustadz. Contoh, ngaji kehujanan masuk angin. Wah, langsung sing disalahno kajiane. Coba nonton layar tancep hujanan masuk angin. Disalahno bintang filmnya? Enggak. Masih dicari alasan. Oh, ini memang badan saya ini lagi enggak fit. Loh, bisa nyalahno badannya. Kalau yang ditemui artis. Kalau yang ditemui ustaz. Wah, ini gara-gara kajian kemarin, Mas. Jadi masuk angin aku. Iya. Jadi maaf untuk bulan depan saya enggak hadir. Ya Allah, udah apes gitu, apes. Memang masih gitu. Orang sekarang itu paling tidak betah diajak untuk kebaikan kok, Pak. Tapi paling betah diajak untuk maksiat. Contoh tarawih tadi. Setengah jam aja enggak betah nonton bola. Apalagi adu penalti. Itu kalau bisa bolanya enggak masuk-masuk. Iya. Kalau bisa itu bola mana enggak masuk. Itu biar sampai kakinya pemain itu somplak. Itu ya Allah. Paling enggak betah. Apalagi kalau sudah sekarang pakai itu HP, anak-anak kita ini sudah menjadi generasi pendidikannya Mbah Google. Iya, diberitahu Mbah Google ahlan wa sahlan. Diberitahu Pak Emboe. Nah, aduso. Itu enggak dengar. Lagi khusyuk. Tang dong itu. Iya enggak. Disuruh beli ke warung sama maknya ini, enggak dengar. Ini enggak dengar. Aduh, ya Allah. Makanya dikontrol, Pak. Kita enggak bisa menghindar TV rumah ditutup kabeh supaya siarannya enggak masuk. Enggak bisa. Ya, wes rumah saya tak tutup kerdus kabeh. Biar siaran TV enggak melebu. Ya enggak mungkin. HP anak kita gagap teknologi yang enggak mungkin. Kontrol pakai pendidikan. Kesalahan orang tua itu tiga yang fatal sama sekarang ini. Satu, membiarkan anaknya teman main dengan temannya bebas tanpa kontrol. Satu. Dua, membebaskan anaknya pegang gadget sama teknologi termasuk TV tanpa kontrol. Tiga, memperlakukan anaknya bak raja. Dilayani, dimanja, difasilitasi. Lah jadi apa anak sampean? Generasi hancur. Lo kita jadi orang itu jadinya dulu susah, Pak. Masya Allah. Susahnya saya dulu, subhanallah, nyari baju baru itu kalau enggak hari raya enggak ketemu. Sekarang tiap minggu ganti, jadi beli baju baru sama hari raya, enggak hari raya sama aja, enggak ada berasa sekarang. Enggak ada rasanya. Enggak ada beda, enggak ada gernya. Makan apa yang enggak bisa sekarang? Kuliner macam-macam makanan sampai kulino. Apa menu masakan yang enggak masuk? Udah, Masya Allah. Yang tinggal satu, berkah sama syukur enggak ada di hidup kita. Itu makanya anak dididik dibikin susah, anak diajak susah, dikenalin kerja. Contoh tanda-tanda anak jenengan itu enggak beres, kuliah sampai S2 masih dibiayai, itu enggak beres. Itu di negara Eropa manapun, ujung kulon ujung wetan pak, sampai di sini-sini wong Jerman itu wong S2 kok isik mak wah isin itu. Enggak ada. Tanya seluruh kampus internasional S2 itu dibiayai orang tua. Enggak ada. Bahkan S1 itu sudah mulai cari ma'isah. Ya walaupun dibantu dikit-dikit sama orang tua, nah S2 mandiri. Itu tandanya anak kita itu enggak beres, S2 masih dibiayai orang tua. Berarti banyak enggak beres ini. Peringatan aja. Kembali lagi ke soal. Wah, udah habis nih. Kurang berapa menit? Masih lama? Oke, ya. Nanti pokoknya dikasih syarah aja ya. Oke. Hari ini sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad terus mendakwahkan di Mekah. Bahkan sekian puluh surat semuanya menjelaskan tauhid. 13 tahun Rasulullah SAW memapankan tauhid di Mekah. Dari ayat-ayat yang pendek, ada sebagian yang panjang, memberikan satu ajakan. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai akhirnya di Madinah, sambil menegakkan syariat, Rasulullah pun mengisi isian-isian syariat tidak lepas dari tauhid. Akhirnya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Pesan taraktukum alal misril bayda. Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada orang yang lepas darinya kecuali hancur. Artinya Rasulullah meninggalkan umat ini di atas ajaran yang bersinar, berlian, bercahaya, hebat, sempurna. Dan ini juga dijustis oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan Rasulullah menjamin, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan pernah celaka dan tidak pernah sesat. Rasulullah pun sama, seia sekata dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Taraktu fikum amrayni. Telah aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, itu tidak tersesat selamanya. Selamanya. Dan lan memberikan makna dalam bahasa Arab, yufidu ta'bid, memberikan faedah pengabadian. Artinya selama-lamanya, tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahnya. Dan Islam dari mulai zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidun, yang Allah Rasulullah katakan alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyidin, terus dalam keadaan seperti itu tanpa ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan Pak, maaf, Rasulullah menjamin orang 10 masuk surga dengan Al-Qur'an dan sunnah saja, tanpa yang lain. Sampai akhirnya setelah era Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab terbunuh mulai saat itulah muncul berbagai macam ajaran-ajaran baru. Fitnah di tengah umat Islam mulai menggeliat. Dan memang Umar bin Khattab adalah simbol, simbol akhir daripada kebaikan Islam. Karena pernah Rasulullah membicarakan tentang nanti akan adanya fitnah yang menggelombang seperti gelombang-gelombangnya lautan. Lalu di antara fitnah itu ada pintu. Lalu ditanya, apakah pintunya itu dijebol atau dibuka normal? Maka Hudzaifah ibnul Yaman ketika ditanya oleh Umar, dijebol, didobrak, dirusak. Kata Umar bin Khattab, kalau memang begitu, selamanya tidak akan bisa ditutup lagi. Betul Pak. Setelah terbunuhnya Umar, mulai muncul berbagai macam sekte. Tarik menarik, muncullah adanya Syiah yang berhadapan dengan Khawarij. Yang padahal aslinya kedua-duanya dilahirkan oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian muncul Qadariyah, di mana orang ingkar takdir. Muncul Jabariyah, muncul Jahmiyah, terus sampai ila akhir zaman sekarang. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sattabtariku ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, bukan merek suatu kelompok, bukan orang tertentu. Rasulullah memberikan suatu definisi, siapa saja yang berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran sahabatku. Inilah ini sekalian perkara yang sulit. Perkara yang sekarang ini menjadi perjuangan berat, di mana sekarang kita ditawari untuk memegang penuh dengan rintangan. Karena kita itu satu sendirian dikeroyok 72. Ya ibaratnya gini Pak, Bapak mencarinya aja susah kok. Ada kelereng satu di ember, di antara sekian kelereng banyak. Susah. Apalagi dari sekalian memegang prinsip, sudah ketemu ternyata kelereng tersebut berupa bara api. Masya Allah, nyari aja susah sekali. Ketemu-ketemu ternyata panas. Coba yang lainnya adem ya Pak, kira-kira menakan mana, yang adem apa yang panas? Oh ya enaknya adem aja, ngapain milih yang panas? Yang panas dibuang. Ya Allah, semakin berat. Maka yang ini sekalian ahlu sunnah, karena terus berpegang teguh pada sunnah. Apa itu sunnah? Cara beragama, ajaran Rasulullah. Dan Rasulullah membuat apa? Mengajarkan suatu ajaran tidak mungkin tidak datang dari Allah. Makanya disinilah rahasia yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Maksudnya apa? Islam itu tunduk kepada syariat Allah, kan gitu. Sunnah adalah tunduk kepada ajaran Rasulullah. Berarti tunduk kepada ajaran Rasulullah sama saja juga tunduk kepada ajaran Allah. Ini juga dimaksudkan oleh firman Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Ati'ullah wa atur Rasul, disejajarkan. Intinya ajaran Allah, ajaran Rasul itu datang dari satu sumber. Makanya ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memilah memisah bahwa Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Karena Rasulullah karena Allah memberikan satu justice, penekanan, penegasan kepada Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu tidak berbicara atas dasar nafsu, walakin apa? Wahyun yuha ilaih. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu di dalam beragama itu ada disalian, imma orang berbicara atas dasar nafsu atau berbicara atas dasar wahyu. Kalau wahyu insyaallah benar, kalau nafsu pasti salah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran, yaitu apa? Sunnah. Sepadan berarti setingkat, sama derajatnya. Makanya Pak, kalau ada penomoran sumber hukum Islam itu ada dua, Quran nomor satu, dua sunnah, itu hanya sekedar masalah tata letak keilmuan. Tapi dari sisi hakikat kebenaran, dari sisi sama-sama datang dari Allah, dari sisi kedudukannya, Quran dengan sunnah dikatakan oleh Rasulullah apa? Ala inni utitul Quran wa mislahu. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan sepadan. Berarti enggak ada beda. Sehingga Rasulullah di dalam hadis itu mengatakan, ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Allah juga sama dengan yang diharamkan oleh Rasulnya. Nah, hadirin sekalian, kita sekarang akhiri, terus kita buka tanya jawab, gitu ya, insyaallah, dengan satu jerih payah. Di mana hadirin sekalian, sepeninggal Rasulullah, para sahabat tidak mau berpangku tangan di Madinah. Dia ingat, balighu anni walau ayah. Mereka faham bahwa setelah idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa Islam sudah diterima oleh orang jazirah Arabia, bahwa seluruh jazirah Arab masuk Islam, tidak cukup kita setelah itu bangga dengan keberhasilan Rasulullah tanpa usaha. Oleh karena itu Rasulullah ketika haji wada, sahabat yang ikut haji berapa jumlahnya? Yang tahu anak kasih hadiah aqua. Silakan. Ketika Rasulullah haji wada, berapa jumlahnya? Ayo, monggo, silakan. Ayo. Ketika Rasulullah haji wada, 100. Nah, anak kasih mukadimah 100. 100? 120? Ya. 120.000. Hampir 120.000 itu yang wafat di Madinah, yang dikubur di Baqi, hanya 50.000 sahabat. Berarti kebanyakan mereka ada di keluarga. Karena mereka faham akan kemuliaan orang yang menyampaikan risalah Rasulullah. Nadarallahu Qur'an sami'a maqalati fawa'ada fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballighin aw 'amil sami'. Ya. Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan cahaya muka seorang berseri-seri yang mendengarkan makalah, yaitu hadis dariku, kemudian dia hafal lalu dia sampaikan seperti dari, dan dia mendengar. Dan juga Rasulullah memberikan hadiah hebat, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang mendapatkan hidayah lantaran kamu saja, satu saja, itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Sehingga mereka berpacu dan berpicu menyeberang lautan sampai Andalusia, bahkan membuka kota-kota besar. Persia Romawi didakwai, bahkan sanggup dirontokkan, bahkan disinyalir oleh para ahli sejarah seperti Profesor Dr. Hamka. Pada abad-abad itu pun utusan Muawiyah sudah datang ke Indonesia, utusan Umar bin Abdul Aziz juga datang ke Indonesia, ke Jawa. Buktinya di sana ada satu temuan di dalam kitab Al-Iqdul Farid, di mana pernah Raja Sriwijaya mengirim surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Oh, masya Allah, nyebar. Kenapa? Karena mereka paham seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam doanya, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku ini karena itu menjadi tulang punggungku. Didakwahkan. Beda zaman sekarang. Yang menjadi urusan penting ya berut, yang menjadi urusan penting jabatan, yang menjadi urusan penting nafsunya, bukan agama. Agama itu hanya sekedar sambilan. Kena sudah, enggak kena ya wis. Masya Allah, beda. Makanya mereka rela pak lepas nyawa di jihad sampai nyebrang lautan. Ketika itu kan perkapalan itu tidak terlalu canggih, ada yang tenggelam. Coba penyebrang pelayar yang dari Mekah, yang dari Jeddah pada zaman Utsman bin Affan menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara, emangnya mulus semuanya? Ada di antara mereka yang tenggelam untuk menegakkan syiar Islam. Mereka bukan hanya itu saja, menghimpun hadis-hadis Rasulullah. Coba bayangkan hadirin sekalian, meriwayatkan dari orang per orang. Di antara mereka harus berkelana 3 hari jalan kaki sampai kadang berbulan-bulan. Bahkan Ibnu Mikhlat Al-Andalusi jalan kaki dari Andalusia sampai Syam. Imam Bukhari melakukan pengembaraan dari Bukhara, kemudian Irak, kemudian Mekah, kemudian Madinah, kemudian Syam. Begitu juga para imam, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, seperti itu. Demi untuk menyiarkan agama sang kekasihnya. Karena mereka paham, balighu anni walau aulau ayat wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Ini tidak bisa berbunyi, ini tidak akan bisa berjalan kalau umatnya itu stagnan mandek. Siapa pak sekarang yang merawat Islam kalau bukan kita? Makanya Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan dengan tegas dan dinukil di dalam 2 kitab ini, di antaranya Profesor Dr. Hamka menukil di dalam kitabnya Tasawuf Modern, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Emang jamin? Bukti telah berbicara kok. Andalusia, Islam menguasai Andalusia berapa abad? 800 tahun lebih. Sejak tahun 75 masuk Hijriah, diusir oleh orang-orang Kristen tahun 879. 800 tahun menjadi agama mayoritas, menjadi penguasa, bahkan 99%. Ternyata sekarang umat Islam tinggal kurang dari 1%, Pak. Dan peradaban sekarang menjadi saksi, Istana Alhambra masih berdiri megah, Masjid Cordova masih berdiri megah, menjadi saksi bahwa Islam pernah jaya, pernah eksis, pernah berkuasa di sana. Hilang. Enggak usah jauh-jauh, Campa. Campa di mana, Pak? Antara Vietnam dengan Kamboja. Dulu tempat pusat keislaman dan pengiriman dai-dai ke seluruh Nusantara termasuk Jawa. Dulu dari mana? Dari Campa. Sekarang, Pak, sudah dikuasai komunis. Umat Islam tinggal 0.5%, itu pun tinggal di daerah bantaran-bantaran, pinggir-pinggir laut. Di antara nasib mereka kemarin Myanmar, bagaimana? Kenapa? Karena agama itu bisa tersiar, bisa diterima, bukan karena benar dan tidaknya, tapi umatnya mau bela enggak? Umatnya mau gigih untuk mendakwahkan enggak? Kalau sekarang sesat, umatnya mau membela, umatnya gigih dakwah, laku. Coba bagaimana gigihnya mereka misionaris di hutan-hutan, di pelosok-pelosok, diterima, mendapatkan tempat. Umat Islam yang merasa benar berpangku. Udah, makanya Haji Rasul, bapaknya Hamka, mengatakan, jadi tokoh agama jangan cuma dikir dengel-dengel kayak pir, kepalanya ada pir di masjid. Tapi tokoh ulama itu harus sekarang ini berkiprah di tengah masyarakat, mengajarkan mereka kepada kebenaran. Haji Rasul, namanya siapa? Tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat. Setelah berkongsi dengan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah berkongsi dengan Kiai ini Rasul, Haji Rasul, Muhammadiyah berjaya di seluruh persada Nusantara, terutama di mana? Sumatera, Kalimantan. Haji Rasul itu Abdul Karim Amarullah. Anaknya namanya Abdul Malik. Makanya Abdul Malik Abdul Karim Amarullah disingkat Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Sebetulnya Abdul Karim. Itu 30 tahun belajar sama Ahmad Khatib, seorang ulama besar Indonesia, baru satu-satunya dan pertama-pertama dan terakhirnya seorang Indonesia bisa jadi imam besar, bisa jadi mufti, bisa jadi khatib di Masjidil Haram. Cuman Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Gurunya Kiai Haji Ahmad ini Hasyim Asy'ari. Gurunya Haji Rasul, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu Pak. Nah, sekarang Islam yang sekarang mayoritas memang enggak kering, enggak mandi darah Pak, mbah-mbah kita dulu. Antum baca aja bagaimana suka dukanya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiarkan agama. Bagaimana suka dukanya apa namanya Cokro Aminoto dulu mengembangkan Islam. Itu. Lah kalau kita sekarang enggak berkiprah, tunggu 20-30 tahun. Tunggu generasi dulu. Kalau Cokro Aminoto itu kan tahun 1911-12-nya Haji Saman Hudi berdiri SDI, kemudian SI 12. Muhammadiyah juga 12. Sekarang berapa tahun ini? 100 tahun. Ya, 100. Kalau model umat Islam sekarang seperti ini, Pak, 100 tahun lagi ana enggak jamin Islam masih utuh. Ya. Sekarang enggak jamin. Ya. Anda lihat aja sekarang. Polanya Singapura, Pak. Singapura dulu itu tempat pusat keislaman. Loh. Anda tahu enggak? Ulama-ulama besar dulu transitnya di Singapura. Majalah satu-satunya yang pertama kali muncul majalah Islam di mana? Apa namanya? Di Singapura namanya majalah Al-Iman. Al-Imam. Kemudian setelah itu muncul majalah Al-Munir sebagai kelanjutan Al-Manar yang di Mesir. Itu pertama kali ulama-ulama di sekarang lihat 100 tahun dulu sekarang hilang nih apa? Hilang. Islam. Apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak? Masya Allah. Dia bukan ngomong apa? Ngobos, ya ngobos itu apa ya? Ngedabus nih jari wong lamong. Enggak mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan dari firasatnya yang ngomong itu pasti ada sesuatu nanti ke depan. Islam memang Allah menjamin enggak akan hilang dari bumi ini. Enggak jamin, ya Allah, enggak hilang. Tapi enggak pernah ada jaminan. Mana ayatnya? Islam enggak hilang dari bumi Indonesia. Enggak ada jaminan. Islam enggak akan bakal hilang di Indonesia. Enggak ada. Sekarang diperedarin satu-satu. Islam itu hanya tinggal 4. Nikahan, kuburan, terus apa nih? Musabaqah tilawatil Quran. Itu. Udah tinggal itu. Quran itu fungsinya di Indonesia tinggal 5 kok. 1, musabaqah tilawatil Quran. Cari ilmu kebal supaya naik bis enggak bayar. Baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan 41 kali enggak napas. Ya enggak bayar betul karena pingsan. Oh iya. Terus kemudian yang ketiga untuk jaga kotak kondangan supaya enggak ditorong tuyul. Ya, yang ketiga, yang keempat untuk hiasan dinding kaligrafi. Yang kelima, ayo apa? Pak. Tinggal sumpah jabatan. Iya sampai lupa, lali ya, Pak. Iya. Itu Habis disumpah korupsi Quran. Aduh, repot ya. Disumpahin nama Quran jadinya. Ini yang terjadi ya. Makanya bangkit. Terutama masya Allah ya. Kita alhamdulillah Allah kasih eksisnya Muhammadiyah itu sebelum Indonesia ada loh Pak. Enggak main-main ini. Ini dijadikan sampai dulu Kyai Ahmad Dahlan merangkul Aisyah yang awalnya pecah. Awalnya sek ini terus PKU. Ayo, PKU singkatannya apa? Penolong. Ya PKU itu penolong. Ayo. Kemaslahatan. Kepentingan ya. Umum. Itu PKU. Itu dakwah tujuannya beliau. Masya Allah. Beliau itu sampai gak bisa gemuk loh Pak. Dia gak bisa gemuk. Kepikiran lah. Mikir kristenisasi itu. Ngeri. Tujuan utama beliau dulu mendirikan Muhammadiyah itu tiga. Satu, untuk menangkal kristenisasi. Nomor satu. Kalau antum gak percaya, baca buku sejarah Muhammadiyahan. Kalau antum gak percaya, potong buku saya. Iya, potong buku saya. Benar gak? Kristenisasi. Nomor dua, umat ini jangan sampai mundur. Makanya didirikan PKU. Bukan hanya rumah sakit sebetulnya dulu itu. Apa aja untuk kesejahteraan umat. Termasuk koperasi, dagangan ini. Cuman sekarang tinggal PKU Muhammadiyah, artinya rumah sakit. Padahal dulu itu macam-macam. Yang ketiga, untuk memerangi TBC. Udah clear itu. Ya, mau dibaca dari sisi sejarah manapun, ana sanggup untuk adu argumentasi. Kyai Haji Ahmad Dahlan, tujuan utama pertama untuk mendirikan Muhammadiyah cuma tiga. Itu. Loh, ini masya Allah ya. Sampai Haji Rasul itu merekrut orang-orang Sumatera dalam waktu hitungan detik ibarat Pak. 500 cabang berdiri di seluruh Sumatera. Awalnya cuma 5. Belum lagi mengembang ke mana daerah Banjarmasin, Kalimantan. Insyaallah. Insyaallah dengan cara seperti itu Islam kita jaminan. Soalnya gini Pak, tanda-tanda mulai lihat. Generasi kita sekarang generasi udah jauh. Udah gitu sekolah gak jamin pendidikan agamanya. Udah tinggal sisa apa? Sekolah ajaran agamanya gak ada. Anak tiap hari diajari Mbah Google. Himong Mbah Google. Ya, sudah tidak lagi pengajaran guru, pengajaran ustadz, kiai, orang tua, Google. Ya. Otak pemikirannya instan. Ya. Demikian kita baca pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan tentang bid'ah hasanah Ustaz, jazakumullah khair. Ini pertanyaan sebetulnya sudah ya enggak apa-apa sih. Dijelasin ya. Menurut antum gimana nanya? Gini, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Pasti ya. Dari kalimat bada'a, artinya suatu yang baru. Hasanah itu baik. Baik berarti sesuatu kalau kita ngomong baik kan harus ada dasarnya. Ini baik pasti dasar dong. Contoh, sedekah itu baik. Nah, dasarmu apa? Ya qala Allah, qala Rasul gitu. Terus lagi, Mas, menyantuni yatim piatu itu bagus loh. Dasarmu apa? Oh, ana waqafilul yatim kahataini, kan gitu. Sekarang ini menyantuni janda itu bagus. Oh, dasarnya As-sa'i 'alal armanati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil lail wa sha'im bin nahar, menyantuni janda dan miskin seperti orang jihad di jalan Allah, paginya puasa, malamnya qiyam. Oh, masyaallah. Enggak ada. Karena kita mengatakan baik, itu pasti ada dasarnya. Coba sampean gandengin sesuatu yang tidak ada dasarnya tapi baik. Nah, gimana ini? Jadi enggak susah untuk diolah kata-kata. Enggak ada dasarnya tapi baik. Baik tapi enggak ada dasarnya. Bid'ah hasanah. Dan bid'ah itu sesat. Nek ada sesat yang baik gimana, Pak? Hadirin sekalian, insyaallah kita hari ini akan mengkaji tentang bid'ah hasanah. Artinya sesat tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang-orang baik tapi sesat. Dan semoga kesesatan ini nanti akan menjadi kebaikan buat kita semua. Itu muter-muter ya repot loh, Pak. Dan sekarang saya tanya, mana ada kebaikan yang dianggap bid'ah? Mana? Udah kita baliklah, jangan antum terpaku pada bid'ah sana. Coba antum balik hasanah yang bid'ah. Ada enggak? Ya, antum kan terpaku pada bid'ah hasanah. Coba antum balik sekali-kali hasanah yang bid'ah. Kebaikan tapi enggak. Nah, ini repot, Pak. Coba antum. Dan giliran kita kasih minta contoh, tolong contohin. Ujung-ujungnya enggak ada. Ujung-ujungnya semuanya akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan Abdullah ibn Umar juga mengatakan semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ya. Tuh. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang penafsiran Al-Qur'an metode hermeneutika? Tika, hermeneutika, apakah batil? Saya, kalau hermeneutik itu kan aslinya dari apa? Bahas, artinya apa, Pak? Hermeneutik itu? Ada yang tahu? Tanya sama Mbak Google. Ya, Google ini ditanya apa aja? Jawab, Pak. Google, ini ayat berapa? Jawab. Tapi yuk ditanya Google, pelacuran di Lamongan ada? Ada. Kacanya Mbak Google di situ. Tanya apa aja, enggak pernah enggak jawab. Ya, hermeneutik itu mencari konklusi, mencari substansi. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang kita mencari substansi, mencari ini, ya tidak semua kulit isi itu selalu salah. Kulit juga butuh isi, isi juga butuh kulit. Sampai sekarang punya durian gak ono kulitnya piye? Atau punya kulit tok gak ono isi? Untuk apa? Jadi kontekstual dan tekstual ini gak usah dibentur-benturkan. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang memang butuh takwil. Makna yang sekarang ini lebih kuat adalah yang tersembunyi. Tapi itu rata-rata gak banyak, hanya beberapa ayat. Tapi aslinya yang dikatakan Allah itulah yang sebenarnya. Contoh gini loh, Pak. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Antum cari kira-kira maksud Allah apa ya? Antum cari makna substansinya. Ya antum cari dohirnya saja bahwa Quran ini petunjuk orang mutakin. Antum pelajari sudah. Contoh antum sekarang ini orang bilang sama antum, Mas, saya nanti ba'da isya akan pergi ke Lamongan. Antum takwin. maksudnya apa ya orang tadi itu? Apakah maksudnya mau mati? Apakah maksudnya mau makan? Antum ambil dohirnya saja bahwa orang ini mau ke Lamongan. Dan rata-rata Al-Quran itu petunjuk. Pak, petunjuk kalau kabur apanya yang ditunjuki? Contoh rambu-rambu lalu lintas. Kalau dibikin oleh polisi itu enggak jelas. Maksudnya alamat P dicoret. Ini perlu ditakwil ini mas, gitu ya. Enggak tahu. Boleh parkir di sini, tapi bannya saja yang diangkat dua. Gitu. Enggak perlu kan? Yang namanya P dicoret adalah dilarang parkir. Udah. Sekarang ada bel dicoret berarti dilarang membunyikan klakson. Itu namanya isyarat, itu namanya petunjuk. Kalau Quran itu sifatnya petunjuk, apa yang dohir, apa yang jelas dan dijelaskan Allah, itulah yang benar kita harus pahami. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya, cuma dua memang. Ada lagi yang cukup? Demikian insyaallah kita jumpa kembali di kesempatan lain. Dan ini hanya sekedar safari hari raya ya. Dan tiap tahun saya begini, tapi ketemunya beda-beda terus tiap tahun. Masjid tahun ini ganti lagi, tahun ini ganti lagi ya. Dan insyaallah kita mudah-mudahan bisa berdoa silaturahmi kita tetap awet, silaturahmi kita tetap utuh, dan pengkajian-pengajian din seperti ini tetap lancar. Dan intinya apapun yang terjadi, perbedaan agama itu kita harus sikapin dengan sikap empat. Satu, dialogis. Namanya dialogis harus didasari argumentatif. Dengan cara apa? Persuasif. Kalau memang akhirnya kita itu gak ketemu, ya kompromistis. Nah gitu aja. Insya Allah dengan cara itu kita akan terus bisa mengembangkan keilmuan Islam ini dengan cara yang bagus, dengan cara yang objektif, dengan cara yang betul-betul sempurna. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.